hati yang sedang gelisah. Daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam detapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku, musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Aku memandang datang matahari. Kini semua bukan milikku, musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Thank you. jikala kau sayang, benar-benar sayang. Tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh. Berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Percayalah, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Dengerin ya. Bahagiaku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutku. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa. Jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya aku tak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagiaku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa. Jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa. Ya apa enggak? Yuk. Bagiku kaulah duniaku, semua ku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu, apa kau tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari itu. Tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita. Cinta kita satu sedang sayang-sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu. Tapi semudah itu kau tinggalkan semua dan lukaiku. Kau tutup kisah cinta kita. Cinta kita satu sedang sayang-sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Cinta kita satu sedang sayang-sayangnya. Apa aja dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya. Kau tepikan kisah cinta kita satu sedang sayang-sayangnya. Ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau putuskan kisah cinta kita. Bukan sekedar harapan, dan juga

kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah bayangkan sakitnya akan seperti time. terima semua keputusanmu di dalam hidupku. Sayang, jaga jiwa dan ragamu, walau dirimu tak lagi bersamaku. Cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Biasa kembali lagi sama Nabila Maharani, dan Nabila bakalan nemenin kalian sebelum kalian tidur. Nah, lagu kali ini khusus buat kalian yang selalu memberikan cinta yang luar biasa kepada siapapun itu, bisa pasangan kalian, bisa kedua orang tua kalian. Nah, kali ini lagunya dari Datuk Siti Nurhaliza, judulnya Bukan Cinta Biasa. Tapi Nabila juga mau ngingetin, jangan lupa juga untuk dengerin original songnya, oke? Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukan cinta biasa. Dua keyakinan beda, masa lalu pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Ada ku bisa mengubah semua, hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin ku tak berdaya, hanya yakin jawabnya. tiada terduga. Hanya yakin menunggu jawabnya. Diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata, adakah ku mampu ulang semua? Ku pasti tiada yang curiga. Pastikan hati tiada terduga. Hanya yakin menunggu. Kita jalani, ku tak mampu. Selamanya awal.

minta suaranya yang pernah ditipu ya. Come on. Apa aku pernah kurang banyak nih saat masalah. Apa aku pernah berdua? Apa aku tak menimbangimu? Sayang, kau menilai ku ditipu-tipu tuh sama si doi. Kita LDR tapi dia bilang ya itulah ya, nanti jadi curhat malah. Aku tak tahu apa yang lain darimu. Seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu meletak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih. Membuatku tak sadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau melihat seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Rambut cinta itu, ya kamu. Bantu aku membencimu,

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.